بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim. Setelah beliau menyebutkan hadis Abi Dzar radhiyallahu ta'ala an di ahadis tentang adna ahli jannah manzilah, tentang penduduk surga yang paling bawah derajatnya, dan juga tentang asy-syafa'ah, beliau menyebutkan hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala al-Imam Muslimun rahimahullahu ta'ala Habib, al-Imam Muslim, siapa nama ayahnya? Muslim ibnu man? Muslim bin Hajjaj ibni Muslim Abu Husain rahimahullah ta'ala. Qala haddathani Ubaidullah ibn Sa'id wa Ishaq ibn Mansur kilahuma an Rawh, Rawh ibn Ubadah, yang disebutkan pula oleh Imam Muslim setelahnya. قال عبيد الله حدثنا روح ابن عبادة القيسي قال حدثنا ابن جريج ابن جريج أمي بامبان ما اسمه أحسنت عبد الملك ابن عبد العزيز قال أخبرني أبو الزبير. Kalau Abu Zubair, An Jabir, Ami Hasan, siapa namanya? Ahsanta, Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus. Namanya sama dengan Az-Zuhri. Anna usamiya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yus'alu 'anil wurud. Dari Abu Zubair, Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus, dia mengkhabarkan bahwasanya beliau mendengar Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau ditanya tentang al-wurud. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada di antara kalian melainkan dia akan mendatanginya, itu melewatinya. Dan jumhur ulama menafsirkan dengan as-sirat, akan melewati sirat, itu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Barang siapa yang bisa melewatinya, dia akan dimasukkan ke dalam surga, dan tidak akan ada yang bisa melewatinya kecuali seorang mukmin. Dan sebagian dari kaum mukminin tergelincir dari sirat dan masuk ke dalam neraka. Akan tetapi mereka masuk ke dalam neraka dalam rangka dibersihkan dari dosa-dosanya dan tidak kekal di dalamnya. Pada suatu saat pasti mereka akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga. Maka Jabir menjawab, faqala naji'u nahnu yawmal qiyamah an kada wa kada. Undur ayya dalik fauqan nas. Dan di kalimat ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di nukul ittifaq terjadi tasib dan taghyir dan ikhtilaf. Kalimat naji'u nahnu yawmal qiyamah kada wa kada undur ayya dalik fauqan nas, Kata Imam Nawawi, wattafaqal mutaqaddimun wal mutaakhirun. Telah bersepakat para ulama yang terdahulu dan sekarang, mutaakhir, ala annahu tashhifun wa taghyir. Bahwasanya pada kalimat tadi terjadi tashhif, kekeliruan dan taghyir dan perubahan, waktilaf dan percampuran filafat dalam lafadznya. Dan disebutkan oleh beliau untuk memudahkan maknanya riwayat yang lainnya, itu yuhsyarun nas yawmal qiyamah fa akunu ana wa ummati ala tal. Di sini katakan naji, kita akan datang nahnu yawmal qiyamah, kita umat Muhammad SAW yawmal qiyamah an kada wa kada. Terjadi keraguan dari perawi tentang kalimat an kada wa kada, dan undur ayat dalik juga dari kalimat perawi ketika meriwayatkan dengan ragu-ragu. Lihat kata ayat dalik, kalimat apa yang an kada wa kada, ia ragu-ragu. Lihat katanya mana yang benarnya. Dan kalau disambungkan dari riwayat yang lain dari hadis Ka'ab bin Malik, yusyarun nas yawmal qiyamah fa akunu ana wa ummati ala tal, itu naji nahnu yawmal qiyamah, kita akan datang kelak pada hari kiamat ala tal, di atas tempat yang lebih tinggi dari umat-umat yang lainnya. Sehingga di kalimat akhirnya fauqan nas, di atas yang lainnya. Jadi yang paling dekat an kada wa kada itu ala tal, di bagian yang lebih tinggi dari umat yang lainnya. Dan kalimat undur ayat dalik menunjukkan keraguan dari perawi fauqan nas. Tadi jelaskan fauqan nas, di atas umat-umat yang lainnya. Qala, kemudian kata beliau, fatud'al umam bi'awthaniha wa makana ta'bud. Dan riwayat ini yang kita baca sekarang, riwayatnya mauquf ala Ja'ib bin Abdillah. Beliau yang menceritakan. Beliau ditanya tentang wurud, kemudian beliau jawab dengan tanpa menisbahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi lihat setelahnya disebutkan bahwasanya jawaban beliau itu marfu'. Beliau menukilnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, fatud'al umam bi'authaniha, maka umat-umat para penyembah selain Allah Subhanahu wa taala mereka dipanggil, wa makana ta'bud, beserta yang mereka ibadah di dunia, al-awwal fal awwal, satu persatu. Yang menyembah matahari, maka diperintahkan untuk mengikuti matahari dan masuk ke dalam neraka. Yang menyembah bintang, maka mereka suruh mengikuti bintang yang mereka sembah dan masuk ke dalam neraka. Yang menyembah berhala-berhala yang lainnya, atau menyembah berhala, mereka diperintahkan untuk mengikuti berhala dan masuk ke dalam neraka. Thumma ya'tina rabbuna, dan ketika tidak tersisa ketika kecuali orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah Rabb kami, Rabb kita itu Allah azza wa jalla. Thumma ya'tina rabbuna ba'da dhalik fa yaqul man tanzurun, maka datang Allah Subhanahu wa taala dan Allah berkata kepada orang-orang yang ketika dunia menyembah Allah Subhanahu wa taala, man tanzurun, eman tentang dirun, siapa yang kalian nanti? Karena yang lain sudah pergi bersama sembahan mereka dan masuk ke dalam neraka. Fayaqulun, maka mereka menjawab, nanduru rabbana, nantadir rabbana, kami menunggu Rabb kami, sembahan kami. Fayaqul ana rabbukum, maka Allah mengatakan, aku Rabb kalian. Fayaqulun hatta nanzura ilaik, kami tidak mengikutinya sampai kami melihat kepadamu. Fayatajallalahum yadhhak, maka Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dirinya kepada mereka kaum mukminin sehingga mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Di sini fayatajallalahum yadhhak itu pihal kau nilai ta'ala yadhak, dan sifat dhahik thabitatun lillahi azza wa jal, kama taliqu bi jalalih. Qala fayantaliqu bihim wa yattabi'una. Maka mukmin ketika melihat dan sudah meyakini Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada mereka, fayantaliqu bihim wa yattabi'una. Maka mereka mengikuti Allah Subhanahu wa taala, wa yu'ta kullu insanin minhum munafiqin aw mu'min nuran. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap orang tersebut itu yang ketika di dunia menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada mereka masing-masing cahaya, baik orang mukmin atau orang munafik. Tsumma yattabi'una wa lasi jahannam kalalib wa hasak takhudhu man syaa Allah. Kemudian dibentangkan untuk mereka alaji jahannam, dibentangkan untuk mereka sirat di atas neraka jahannam, dan pada jis tersebut terdapat kalalib wa hasak, pengait-pengait yang mengait orang-orang yang lewat di atas sirat tersebut. Takhudhu man syaa Allah, mengait orang-orang yang Allah kehendaki untuk dikait dan masuk ke dalam neraka. Thumma yatfa'u nurul munafiqin, dan pada saat itu cahaya orang munafik dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cahayanya mati sehingga mereka dalam kegelapan. Thumma yanjul mu'minun, ada orang mukmin Allah selamatkan. Fatanju awwalu zumrah wujuhum kalqamar lailatul badr, maka yang pertama-tama selamat dan bisa melihat sirat, golongan pertama wajah mereka kalqamar lailatul badr, wajah-wajah mereka bagaikan bulan di malam purnama. Nah, sudah kita lihat dari Hudzaifah dan yang lainnya, mereka lewat dari sirat kalbar seperti kilat dengan sangat cepat, sekejap mata sudah sampai dan bisa melewati sirat. Dari sini sebutkan sifat wajahnya, wujuhum kalqamar lailatul badr. Kelompok pertama sebut wajah mereka seperti bulan di malam purnama, wajah yang sangat elok. Sab'una alfan la yuhasabun, dan mereka 70 ribu orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuhasabun wa la yu'adzabun, tidak dihisab dan tidak menghadapi adab Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita lalui sifat mereka. Di hadis Abu bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di kisah Ukasyah Ibnu Mihsan radhiyallahu taala anhum. Kemudian kata beliau, "Tsumma alladziina yalunahum." Kemudian kelompok setelah mereka yang bisa melihat sirat, ka'adwa'i najmin fis sama, wajah mereka bagaikan cahaya bintang di langit. Wajah mereka sangat elok, tapi tidak seperti yang pertama. Tsumma kadzalik, kemudian terus sesuai dengan amalan mereka. Keadaan mereka berbeda-beda sesuai dengan tingkat amal mereka. Tsumma tahillu syafa'ah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada para pemberi syafaat memberikan syafaatnya. Wa yashfa'un, maka para pemberi syafaat tersebut memberikan syafaat. Dan sudah kita lalui, al-malaikah yashfa'un, para malaikat memberikan syafaat. Wan nabiyyun yashfa'un, dan para nabi memberikan syafaat. Wal mu'minun as-salihun yashfa'un, dan kaum mukminin, orang-orang saleh, mereka memberikan syafaat. Maka ketika mereka sudah diizinkan memberikan syafaat, fayashfa'un, mereka memberikan syafaat untuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka dari kalangan kaum mukminin, dan mereka dibersihkan dari dosa mereka. Hatta yukhraja minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu sya'irah, sampai dengan sebab syafaat tersebut dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada kebaikan. Mayazinu syairah, walaupun sebesar, hanya sebesar syair, sebesar biji gandum. Fayuj'alu nabi fi na'il jannah, mereka dikeluarkan dari neraka dan diletakkan bi fi na'il jannah, di bagian depan atau di halaman surga. Wa yaj'alu ahlul jannah yarushuna 'alaihimul ma, dan penghuni surga menyiramkan kepada mereka air. Dan ayat yang sebelumnya sudah kita lalui, mereka dimasukkan ke sebuah sungai yang dinamakan Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Hatta yanbutu nabata syai fi sayyin, dan mereka kembali seperti semula dalam keadaan baik dan sempurna dengan sangat cepat, seperti cepatnya tumbuhan yang tumbuh di pinggir sungai. Itu ketika tadinya musim kemarau, kemudian turun hujan dan sungai mengalir, maka akan nampak di samping kiri kanan sungai tersebut tumbuhan yang tumbuh dengan sangat cepat. Wa yadhhabu huraquhu, dan hilang dari mereka ketika mereka dimasukkan ke Nahrul Hayah, huraquhu, bekas bakaran yang membakar tubuh mereka. Karena mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan tubuh mereka gosong, sudah menjadi arang. Tsumma yus'alu hatta tuj'ala lahumud dunya wa ashrat amsalihim ma'aha. Kemudian Allah merintahkan kepada hamba tersebut yang dikeluarkan dari neraka dan bukan orang yang terakhir keluar dari neraka untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disuruh berangan-angan meminta dari kebaikan yang dia ketahui, dan dia pun meminta. Dan Allah katakan, tamanna, berangan-anganlah, mintalah permintaan yang lain. Dan dia berangan-angan. Dan ketika sudah habis angan-angannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, laka ma tamannai, bagimu apa yang kamu angan-angankan. Walaka asyratu amtaliha, dan bagimu 10 kali lipat dari apa yang kalian atau kamu angankan. Di sini disebutkan tuj'alu lahu dunya wa asyratu amtaliha ma, dijadikan untuknya kenikmatan dunia yang terbaik yang didapatkan dan 10 kali lipat dari kenikmatan tersebut. Dan ini merupakan bagian bagi orang yang terakhir masuk surga dan orang yang terakhir keluar dari neraka. Diberikan baginya 10 kali lipat dari kenikmatan yang ada di dunia. Wa asyratu amsalihim maha. Kemudian diwasilahnya, qala hadatsna Abu Bakr bin Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim, qala hadats Sufyan bin Uyainah, an Amr, Amr bin Dinar, an sami'a Jabiran yaqul, anna sami'ahu minan Nabi sallam bi udhunay, yaqul inna Allah yukhriju nasan minan nar fayudkhiluhumul jannah. Amr bin Dinar mengatakan, beliau mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwasanya beliau mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bi uduni, dengan kedua telinganya. Kalimat bi uduni li ta'kid, benar-benar mendengarnya dengan kedua telinganya. Bahwasanya Nabi mengatakan innallaha yukhriju nasan min nar fayadkhulul jannah. Allah mengeluarkan orang-orang dari neraka kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Nanti akan kita lalui setelahnya kisah kenapa Jabir bin Abdullah menyebutkan hadis ini. Kisahnya nanti akan disebutkan, datang orang-orang yang memiliki fikrah khawarij, pemikiran orang-orang khawarij, yang mana mereka meyakini bahwasanya orang yang sudah masuk ke dalam neraka, pelaku dosa besar yang mereka pastikan masuk ke dalam neraka, tidak mungkin bisa keluar dari neraka, kekal di dalamnya. Ini akidah orang khawarij. Maka Jabir bin Abdullah terangkan bahwasanya akidah yang tidak benar. Dan beliau nukil hadis Nabi SAW. Nabi telah mengkhabarkan. Dan kata Jabir, kedua telinga saya mendengar langsung dari beliau. Allah mengeluarkan orang-orang itu yang beriman, dari keimanan dari neraka. Dan dimasukkan ke dalam surga. Kita akan baca kisahnya di dua riwayat setelahnya. Qala wa hadasna Abu Rabi, qala hadasna Hammad ibn Zaid, qala qutu li Amr ibn Dinar, asamita Jabir ibn Abdullah yuhadith an Rasulullah anna Allah yukhriju qawm minan nar bi syafa'ah, qala na'am. Kata Hammad bin Zaid, aku bertanya kepada Amr bin Dinar, apakah engkau mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah yukhriju qawman bi syafa'ah, Allah mengeluarkan dari neraka sekelompok orang dengan melalui syafaat, syafaatul syafi'in? Qala na'am. Maka Jabir mengatakan, Amr bin Dinar mengatakan, iya, aku mendengar Jabir mengatakan sebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Hajjaj bin Sya'ir, qala hadatsana Abu Ahmad At-Tursid Az-Zubairi, qala hadatsana Qais ibn Sulaym Al-Anbari, qala hadatsani Yazid Al-Faqir. Yazid Al-Faqir, fa'il disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah, disebut di tarajimnya, dikatakan Al-Faqir bukan berarti beliau orang fakir. Yazid Al-Faqir, Yazid ibn Suhaib Al-Kufi rahimahullah ta'ala, Abu Uthman. Kata Imam Nawawi, qila lahu Al-Faqir li'annahu usiba fi faqara dahri fakana ya'lam minhu hatta yanhanilah. Dan dikatakan fakir dikarenakan beliau sakit di faqara dahri, di bagian tulang punggungnya. Beliau merasa sakit dari hal tersebut sampai beliau yanhanian, sampai bungkuk punggungnya dikarenakan sakitnya. Jadi katanya dengan al-faqir li faqarati dahri atau li faqari dahri, li alam fi faqari dahri, dengan sakit di punggungnya. Ini Yazid Al-Faqir, Yazid bin Suhaib rahimallahu taala. Kemudian beliau qala haddatsana Jabir bin Abdullah. Yazid bin Suhaib makan dari Jabir bin Abdullah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna qauman yukhrajuna minan nar yahtariquna fiha illa darat wujuhihim hatta yadkhulu al-jannah. Yazid Al-Faqir makan dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sungguhnya orang-orang dikeluarkan dari neraka, ahlu tauhid yang mereka melakukan dosa besar dan Allah menghendaki untuk dibersihkan dosanya dengan diadab neraka. Ada orang-orang yang dikeluarkan dari neraka, yahtariquna fiha, mereka terbakar dengan neraka, tubuh mereka gosong illa darat wujuhim, sebagian wajahnya, itu awdha as-sujud, anggota sujudnya, dikeluarkan dari neraka hatta yadkhul jannah, sampai akhirnya mereka masuk ke dalam surga. Sekali lagi ini bantah terhadap Al-Khawarij. Akan disebutkan kisahnya setelahnya. Kita akan baca kisah tersebut. Qala wa hadatsani Hajjaj bin Sya'ir, qala hadatsana Fadl bin Dukain, qala hadatsana Abu Asim, yani Muhammad ibn Abi Ayyub, qala hadatsani Yazid Al-Faqir, qala kuntu qad syaghafani ra'yu min ra'yi Khawarij. Sekarang Yazid Al-Faqir menceritakan kisahnya dengan lebih lengkap. Yazid bin Suhaib Al-Kufi Al-Faqir, itu lakabnya. Beliau berkata, dahulu katanya qad syaghafani ra'yu min ra'yil khawarij, katanya aku tertarik dan juga terbawa dengan salah satu pemikiran orang-orang khawarij. Itu pemikiran bahwasanya pelaku dosa besar itu masuk ke dalam neraka dan kekal dalamnya. Itu orang yang sudah masuk ke dalam neraka tidak mungkin keluar dari neraka. Dan aku terbawa dengan pemikiran tersebut dan aku pegang keyakinan khawarij tersebut. Fa kharajna fi isabatin dawi adadin nuridu an nahuj. Kata beliau, maka kami keluar bersama sekelompok orang yang jumlahnya cukup banyak. Nuridu an nahuj, keluar dari Kufah menuju Mekah atau Madinah. Menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Thumma nakhruj ala nas. Qala famarun al Madinah. Kami keluar kemudian ketika selesai ibadah haji atau kita hendak beribadah haji, kami melewati negeri Madinah. Itu kebiasaan dari zaman dahulu sampai sekarang. Orang yang datang dari luar Mekah dan Madinah, kalau mereka melaksanakan ibadah haji atau umrah, biasanya mereka menggunakan kesempatan tersebut untuk menziarahi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu perkara yang masyhur. Ziarah masjid Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Masjid Hada, Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh seorang menyengaja melakukan rihlah dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Sini kita bisa mengetahui kebiasaan ziarah ke Masjid Nabawi ketika melakukan ibadah haji dan umrah itu sejak dahulu dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Disebutkan oleh Yazid Ibn Suhaib Al-Kufi Al-Faqir, beliau mengatakan, ketika kami haji, kami lewat di Madinah. Faidah jabna billah yuhadithu qawm. Ketika kami singgah di Madinah, kami mendapatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang menyampaikan materinya kepada yang ada di majlisnya. Majlisul ilm yang ada di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Jalisun ila sariyatin. Beliau sedang duduk dan bersandar ke tiang masjid. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menukil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau mengatakan, faidahu wa qad dzakara al-jahannamiyun. Ternyata beliau pada saat itu sedang menyebutkan tentang kisah jahannamiyun, orang-orang yang masuk ke neraka jahannam. Faqultulah, maka aku berkata kepadanya, kepada Jabir, ya sahibah Rasulullah, ma hadzal ladzi tuhaddithun? Karena wahai sahabat Nabi, wahai sahabat Rasulullah, apa yang sedang engkau sampaikan? Wallahu yaqul, itu Jabir menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya jahannamiyun itu orang-orang dari kalangan kaum mukminin yang terjadi pada dosa sebesar dan Allah menghendaki untuk membersihkannya dalam neraka sehingga mereka tidak memasukkan ke dalam neraka jahannam. Kemudian oleh Allah dikeluarkan dengan sebab dan syafaat Asy-Syafi'in, pada pemberi syafaat. Maka sekarang Yazid Al-Faqir ini bersama rekan-rekannya, seperti disebutkan di awal hadis, katanya mereka berkeyakinan dengan akidah orang Khawarij. Maka ketika mendengar Jabir bin Abdullah menyampaikan tentang kisah jahannamiyun, orang-orang yang keluar dari jahannam, maka mereka langsung membantahnya. Dan orang-orang Khawarij terkenal dari dulu sampai sekarang, mereka sangat berani, memiliki keberanian. Sampai ketika mendengar Jabir mengatakan itu, mereka mengatakan, ya sahibah Rasulullah, ya sahibah Rasulullah, ma hadzal ladzi tuhadditsun, wahai sahabat Rasulullah, apa yang engkau sampaikan ini? Wallahu yaqul, dalam keadaan Allah mengatakan, innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Imran, innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Sungguhnya, orang yang telah engkau masukkan dalam neraka, faqad akhzaita. Sungguh engkau telah menghinakannya. Nah, kalau dihinakan sudah, tidak mungkin keluar dari neraka menurut akidah mereka. Wa qala, dan Allah mengatakan pula, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Penduduk neraka setiap mereka ingin keluar dari neraka katanya u'idu fiha, mereka dikembalikan ke dalam neraka, tidak bisa keluar dari neraka. Ini pun kita bisa mengambil faedah bahwasanya tidak semua yang berdalil dengan Al-Qur'an atau dengan sunnah bentuk istidlalnya benar. Kalau Al-Qur'an sudah pasti benar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sahih sudah pasti benar. Tapi masalahnya terkadang ada pada istidlalnya, bentuk pendalilan dari ayat dan hadis tersebut. Mereka tempatkan ayat dan sebut tidak pada tempatnya. Seperti orang Khawarij, ketika mereka berkeyakinan orang kalau sudah masuk neraka tidak bisa keluar lagi, mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Begitu pula akidah-akidah mereka tentang pelaku dosa besar, mereka pun ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat tentunya sahih, tidak mungkin tidak sahih. Pasti benar. Hadis pasti benar. Tapi penempatan yang tidak benar. Penempatan yang tidak benar. Ketika mereka mengatakan itu dan dia mengatakan, "Fama hadzal ladzi taqulun?" Apa yang tadi engkau katakan tentang kisah jahannamiyun? Orang sudah masuk neraka jahannam bisa keluar dari neraka jahannam dan bisa masuk ke dalam surga. Dalam keadaan Allah katakan bahwasanya orang-orang yang di neraka ketika mau keluar dari neraka u'idu fiha, dikembalikan ke dalam neraka dan tidak bisa keluar. Qal, maka Jabir berkata kepada orang khawarij tersebut, faqal ataqra al-Qur'an, apa engkau telah membaca Al-Qur'an? Qultu na'am, maka aku berkata, itu Yazid mengatakan iya, katanya aku sudah membaca Al-Qur'an. Qala fa sami'ta bi maqami Muhammadin alaihi salam, yani alladhi yabathahu Allahu fi, apa engkau telah mendengar tentang maqam Muhammad, kedudukan Muhammad, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berkaitan dengan syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, syafaatul udma? Qultu na'am, maka kata Yazid, ya, aku telah mendengarnya. Qala, maka Jabir mengatakan, fa innahu maqamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mahmud alladhi yukhriju Allahu bihi man yukhrij. Qala thumma na'ata waqda sirat wa marra an-nas alayhi. Kata Yazid, Jabir mengatakan, sesungguhnya masalah syafaat adalah maqam Muhammad alaihi wasallam al-mahmud yang dipuji seluruh makhluk, maqam mahmud, syafaatul udma, yang dengannya, dengan sebabnya Allah mengeluarkan dari neraka orang yang Allah kehendaki untuk dikeluarkan. Kemudian Jabir menyebutkan tentang kisah sirat dan kisah orang-orang yang melewati sirat, sebagian selamat dan sebagian tergelincir ke dalam neraka terkena oleh kalalim. Qala wa akhafu an la akuna ahfadhu dhak. Qala ghair annahu qala qazzam anna qauman yakhrujun minan nar ba'da an yakunu fiha. Karena aku khawatir aku tidak menghafalnya. Hanya saja beliau mengatakan ada orang-orang yang mengatakan orang-orang masuk ke dalam neraka dan ada di dalamnya, yakhrujun minan nar, kemudian mereka bisa keluar dari neraka. Yani fa yakhrujuna ka'annahum idanul samasim, keluar dari neraka dalam keadaan mereka seperti idanu samasim, seperti kayu-kayu samasim, itu kata hitam, gosong. Qala fa yadkhuluna nahran min anharil jannah, kemudian mereka masuk atau dimasukkan ke sungai yang ada di surga, itu nahrul hayah. Fa yaktasiluna fi, kemudian mereka mandi sungai tersebut. Fa yakhrujuna ka'annahum qaratis, kemudian keluar yang tadinya hitam, gosong, keluar setelah dimasukkan dalam sungai tersebut, keluar dari sungai ka'annahum qaratis, keluar seperti kertas putih, hilang asar dari bakaran api neraka. Faraja'na, kemudian setelah kami mendapatkan faedah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma tentang kisah jahannamiyun, ada sebagai ahlu tauhid yang tadinya masuk ke dalam neraka jahannam kemudian dikeluarkan dari neraka dan ke dalam surga, maka kami kembali keluar dari majlis Jabir bin Abdullah dan kami berkata, waihakum, kami berbicara di antara kami, itu rekan-rekannya Yazid al-Faqir, waihakum atarun syekh yakdib alaihi salam, kata apakah mungkin syekh ini itu Jabir berdusta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraja'na, maka kami kembali dengan meyakini kebenaran perkataan Jabir. Fala wallah ma kharaja minna ghair rajulin wahid, kata demi Allah tidak ada yang tetap dengan akidahnya, itu akidah khawarij, kita kami pulang kecuali hanya satu orang saja. Mereka tetap di atas, dia tetap di atas akidah yang pertama, itu akidah khawarij. Adapun yang lainnya semuanya kembali dan taubat dari akidah khawarij tersebut dengan sebab mereka mendengar ta'lim dan ilmu yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma di majlis tersebut. Di sini kita bisa ambil faedah tentang hidayah. Hidayah itu benar-benar di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu menghendaki hidayah bagi seorang hamba, maka tidak akan ada yang bisa menghalangnya. Dan sebab hidayah di antaranya dengan hadir majlis ilmu. Orang-orang tidak berniat dan tidak berpikir tentang kesalahan dan akidah yang batil yang ada padanya. Tapi ketika duduk di majlis Jabir bin Abdullah dan mendengarkan ilmu yang disampaikan Jabir bin Abdullah, mereka tergugah hatinya, tergugah dan terbuka dengan kebenaran. Dan mereka tahu bahwasanya apa yang mereka yakin sebenarnya adalah keyakinan yang salah, keyakinan orang-orang khawarij. Ini sekali lagi hidayah tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai pada yang lainnya, jangan sampai kita meremehkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita. Sampaikan. sampaikan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Dan bukan sesuatu yang mustahil. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki ketika kita menyampaikan ilmu tersebut. Dan Nabi sudah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Wallahi lan yahdi Allahu bika rajulan wahida khairun laka minhum na'am." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, seandainya wahai Ali engkau bisa memberikan hidayah dengan sebabmu satu orang saja, itu lebih baik daripada humrun na'am, daripada unta merah, harta yang paling berharga bagi orang-orang Arab." Sampaikan ilmu. Sampaikan ilmu kita dan kita berusaha menyampaikan sebaik-baiknya, sejelas-jelasnya dan memberikan kebaikan untuk mereka. Dan hidayah nanti kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja kalimat yang kita ucapkan bermanfaat untuk orang-orang atau sebagian orang yang menghadiri majlis kita. Dan tentunya kebaikan untuk kita. Kebaikan untuk kita. Sekali Jabir bin Abdillah menjadi sebab hidayah untuk orang-orang Khawarij yang duduk di majlisnya. Kita cukupkan subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.